Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab yang berhubungan dengan perintah untuk tidak mengambil kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Dikarenakan sanad merupakan jalan yang mengantarkan kepada matan yang diinginkan. Sehingga untuk mencapai matan yang betul-betul sah, yakin tentang kesahihannya, butuh jalan yang jelas. Dan kemarin kita mengambil satu atsar dari Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala yang menunjukkan tentang pentingnya sanad. Man saya kira طيب آخر طيب ان الباقين يقول الاسناد من الدين ولولا اسناد لقال من شاء ما شاء طيب سندnya mudah kawan, cuma 3. Muhammad bin Abdullah bin Kuhzad Al-Marwazi, Abdan Ibn Uthman, kemudian Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Taib. Dan makna asar juga sangat jelas. Al-isnadu miradin walau lal-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sehingga dengan sanad ini akhwani fillah, maka akan terhalangi para pemalsu hadis dari menyelundupkan hadis-hadis ke dalam syariat. Kenapa? Karena ketika mereka menyebutkan sanad, maka akan diketahui cacat. Diketahui cacatnya hadis tersebut. Kita lanjutkan karena atsar masih dari Abdullah bin Mubarak ya ikhwani fillah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa qala Muhammad ibn Abdullah, maksudnya apa? Sama guru Imam Muslim yang kemarin, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Kuhzad al-Marwazi. Qala haddatsani al-Abbas ibn Abi Rimzah ibn Abi Rizmah. Ini perawi akhwani fillah yang diperselisihkan tentang apa penulisannya. Dan kalau kita merujuk pada kitab Tarojim, maka tidak didapati perawi yang dinisbahkan kepada Ibnu Abi Rizmah dengan nama Al-Abbas. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala khanifillah nah menyatakan bahwasanya ini muskil ketika nama perawinya kok Al-Abbas. Yang ada adalah nama Abdul Aziz bin Abi Rizmah Abu Muhammad Al-Marwazi. Baik. Dan kemungkinan itulah yang dimaksudkan di sini ya kawan. Yang benar, nah bahwasanya nama perawi ini adalah apa? Abdul Aziz bin Abi Rizmah, bukan Al-Abbas. Sehingga antum tulis sawabuhu Abdul Aziz bin Abi Rizmah kama rajjahahu An-Nawawi fi syarhih. Yang benar perawinya bernama Abdul Aziz bin Abi Rizmah sebagaimana dirajihkan oleh Imam Nawawi dalam syarah beliau. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Dan ini tepat. Kenapa? Karena beliau mengambil dari Abdullah bin Mubarak. Qala sami'tu Abdullah, yakni Ibn Mubarak. Aku mendengar Abdullah, yaitu Abdullah bin Mubarak. Yaqul bainana wa bainal qawmi al-qawa'imu. Ya'ni al-isnad. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan di sini yang juga masih berhubungan dengan pentingnya sanad, ikhwan. Kata beliau bainana wa bainal qaumi al-qawaim. Dhamir yang dimaksud pada bainana wa bainal qaum. Bainana yakni nahnu al-muhaddithun min ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya antara kami, yaitu ulama ahli hadis dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, wa bainal qaum dengan kaum itu, yaitu kadzabun wadda'un min ahli al-ahwa, yaitu kaum pendusta, para pemalsu hadis dari kalangan pengikut hawa nafsu, yaitu al-qawaim. Kemudian beliau jelaskan yakni isnad, yaitu maksudnya isnad, sanad. Jadi makna asar yang singkat ini, ikhwan, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala menyamakan kedudukan sanad ya untuk tegaknya suatu matan ibarat qawaim pada hewan. Karena qawaim yang dimaksud adalah kaki-kaki pada hewan, ikhwan. Sebagaimana hewan tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ditopang oleh kaki-kaki yang kokoh. Maka demikian pula hadis tidak akan bisa tegak tanpa adanya sanad yang padanya perawi-perawi yang thiqah. Ini maksud yang diinginkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, sehingga pembeda antara kita dengan kaum pengikut hawa nafsu yang suka memalsukan hadis adalah apa? Adalah sanad. Baik. Jika mereka ingin diterima hadisnya, maka paparkan sanadnya dulu dari siapa. Sehingga diketahui na'am yang menumpang hadis tersebut apakah dari perawi-perawi yang thiqah terpercaya ataukah dari para pendusta. Naam. Ini sanad atau asar yang ringkas yang juga menunjukkan bahwasanya sanad memiliki kedudukan yang sangat penting, ikhwan, dalam penjagaan syariat ini. Waqala Muhammad juga masih mengambil dari guru Imam Muslim rahimahullahu taala yang sama ini, Muhammad bin Abdullah bin Quhzal. Sami'tu Aba Ishaq Ibrahim Ibn Isa At-Talaqani. Aku mendengar dari Abu Ishaq Ibrahim bin Isa At-Talaqani. At-Talaqani, akhwani fillah. Naam. Baladun baina Balkh wa Marwi. Naam, yaitu suatu negeri yang ada di antara negeri Balkha dan Marwah. Jadi nisbah At-Talaqani ini nisbah kepada negeri tempat tinggal beliau. Berarti kalau dilihat dari sisi asal ini talaqani, tapi beliau, ikhwan, nam tinggal di Marwah yang merupakan salah satu dari 4 kota induk negeri Khurasan. Pertemuan yang lalu kita menulis faidah tentang kota induk yang ada di negeri Khurasan, yang di situ juga apa? Menjadi pusat-pusat ilmu apa saja? Indak Nukasyah. Balkha. Apa? Harah. Baik, harah. Terus Marwah dan yang terakhir apa? Paling masyhur Naisabur. Taib Naisabur, Marwah, Balkha dan Harah. Taib. Harah yang kemudian banyak ulama yang dinisbahkan kepadanya menjadi apa? Harah, Harawi. Al-Harawi. Ini juga banyak a'imah, ikhwan. Memang negeri ini Khurasan saat itu menjadi pusat ilmu. Tayyib. Dan Abu Ishaq Ibrahim bin Isa ini dikatakan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala seorang yang thiqah. Cuman pada beberapa riwayat dari Abdullah bin Mubarak, ikhwan, beliau dikatakan oleh Ibrahim bin Abdurrahman Ad-Darimi rawain bin al-Mubarak ahaditha gharaib, meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak hadis-hadis yang aneh, sehingga disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala saduqun yughrib, seorang saduq hadisnya hasan tapi dia bayughrib, kadang meriwayatkan hadis-hadis yang gharib, sehingga berhati-hati ketika dia meriwayatkan suatu hadis kok tidak ada para imam yang lain yang menguatkannya, maka hati-hati dari menerimanya. An Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, atau qala di sini beliau mengatakan, qultu li Abdullah bin Mubarak, aku mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya Abu Abdurrahman, kunyah beliau, al hadits alladhi jaa inna min al birri ba'da al birri an tusalliya li abawayka ma'a salatika wa tasuma lahumā ma'a shaumik. Jadi Abu Ishaq bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang suatu hadis, yaitu hadis yang datang dengan lafaz, sungguhnya termasuk di antara kebaikan setelah kebaikan, yaitu engkau salat untuk kedua orang tuamu bersamaan dengan engkau salat untuk dirimu. Jadi setelah salat untuk sendiri, dia salat niatkan untuk kedua orang tua. Wa tasuma lahumā ma'a shaumik, dan termasuk kebaikan setelah kebaikan adalah apa? Engkau berpuasa untuk kedua orang tuamu bersama dengan puasamu. Nah, Abu Ishaq bertanya, bagaimana derajat hadis ini? Qala faqala Abdullah, maka Abdullah kemudian mengatakan, ya Abu Ishaq, amman hadha, wahai Abu Ishaq, dari siapa ini? Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala tidak memiliki hadis tersebut. Maka beliau bertanya, jalannya dari siapa kamu meriwayatkan hadis ini? Nah, di sini ikhwani fillah pentingnya menanyakan sanad. Qala qultu lahu hadza min hadits Syihab bin Khirash. Maka katakan ini adalah termasuk dari hadits Syihab bin Khirash. Khirash ikhwani fillah dengan kha. Naam. Dan semua nama ikhwan fillah dari perawi-perawi hadis yang bernama Khirash itu dengan apa? Dengan kha mu'jamah, dengan ada titik kha, kecuali dua. Namun kecuali dua, yaitu apa? Bapaknya Rib'i, yaitu Rib'i Ibni Hiras, ya, Ibni Hirash dengan ha, dan Hirash bin Malik. Ada dua ini tak sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Suyuti dalam Alfiyah beliau. Jadi semua Khirash dalam kitab-kitab Tarajim itu dengan kha mu'jamah, ada titiknya. Kecuali dua, yaitu apa? Rib'i Ibni Hirash dan Hirash Ibni Malik. Nah, berarti di sini orang tua dari Syihab. Nah, dalam hadis yang kita baca Syihab Ibni Khirash, maka dengan apa? Dengan kha. Nah, ketika disebutkan nama tersebut Syihab Ibni Khirash, faqala thiqah. Abdullah bin Mubarak mengatakan beliau seorang thiqah. Taib. Amman, terus dari siapa lagi? Ya, Syihab bin Khirash ini mengambil dari siapa? Qala qultu 'anil Hajjaj ibn Dinar. Dari Al-Hajjaj ibn Dinar. Qala thiqah. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan dia seorang thiqah. Baik. Terus apa ini i'rabnya thiqatun? Mudah ini. Kata Abdullah bin Mubarak, thiqatun. I'rabnya apa? Indak Ismail, naam ahsanta, khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa, berarti huwa thiqatun, dia seorang thiqah. Amman, dari siapa Al-Hajjaj bin Dinar mengambil? Qala qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya dia mengambil dalam hadis tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan qala ya Aba Ishaq, inna bainal Hajjaj ibn Dinar wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam mafawiz tanqati'u fiha a'naqul mati walakin laisa fis sadaqati ikhtilaf. Maka disinilah baru ketahuan cacat dari hadis tersebut. Kata Abdullah bin Mubarak, wahai Abu Ishaq, sungguhnya jarak antara Hajjaj bin Dinar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang, mafawiz, dua generasi. Kenapa? Ghanifillah, karena Hajjaj bin Dinar adalah seorang atba'ut tabi'in. Seorang atba'ut tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Nabi, berarti menjatuhkan apa? Dua generasi, yaitu generasi apa? Tabi'in dan generasi sahabat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mubarak di sini mafawiz. Nah, jauh jaraknya. Tangkot ya fiha ana kul mati, yang leher-leher ya tunggangan itu terputus untuk bisa mencapainya. Dalam artian jarak yang sangat jauh, yang kalau mau ditempuh ya naam kewalahan, tidak akan bisa. Dua generasi dilampaui. Menunjukkan bahwasanya sanad hadisnya apa? Mungkotik. Sanad hadisnya mungkotik. Terputus. Enam. Bahkan apa? Dua generasi yang jatuh. Bukan hanya satu generasi, tapi generasi tabi'in dan atba'un tabi'in. Apa? Generasi tabi'in dan apa? Sahabat. Baik. Ini hukum beliau terhadap hadis yang dibawakan tadi. Bahwasanya termasuk dari kebaikan adalah apa? Melakukan sholat untuk diri sendiri dan sholat untuk orang tua. Juga apa? Melakukan puasa untuk diri sendiri dan puasa untuk orang tua. Nah, dan ini ikhwani fillah, memang kita tidak mendapati dalil yang sharih dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pengamalan yang demikian. Sehingga yang namanya sholat, tidak ada kita kemudian menyolatkan orang tua dalam artian karena orang tua kita dulu mungkin tidak sholat, maka kita setelah sholat untuk mereka pahalanya, dihadiahkan pahala sholat untuk orang tua, maka ini tidak betul, termasuk dalam kategori bid'ah. Adapun mengenai puasa, maka untuk puasa ikhwani fillah, nah, telah datang 6 dalil tentang apa? Bolehnya 6 puasa untuk orang yang telah meninggal apabila orang yang telah meninggal tadi memiliki hutang. Taib. Man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggal dan dia masih memiliki tanggungan puasa, yaitu dia punya hutang puasa, maka walinya ya, walinya lah yang mempuasakannya. Contoh ikhwani fillah, seorang yang meninggal dan memiliki hutang puasa, misalnya apa? Seorang sakit. Nah, sakit. Kemudian di masuk bulan Ramadan dia masih sakit. Nah, tidak bisa berpuasa satu bulan. Baik. Berarti dia apa? Meninggalkan puasa Ramadan, berdosa tidak saat itu? Endak, Aba Arif, kenapa? Karena punya uzur sakit. Terus keluar Ramadan, nah, semakin membaik keadaannya di bulan Syawal, dia sudah sembuh. Nah, di bulan Syawal sembuh. Masuk bulan Dzulqa'dah, sebenarnya dia sudah apa? Sudah kuat untuk berpuasa, sudah sembuh. Tapi masih nantilah, masih ingin naam nyantai dulu. Nah, disinilah ikhwani fillah, dia dihitung punya hutang. Dalam artian apa? Kalau tadi seandainya tidak sembuh sama sekali, kemudian mati, punya hutang tidak? Tidak dikatakan punya hutang. Kenapa? Karena memang gugur darinya kewajiban sudah. Karena tidak ada waktu untuk sehat. Paham? Tapi dia meninggalkan puasa Ramadan karena sakit, kemudian sembuh. Ada waktu untuk menyaur. Nah, ada waktu untuk menyaur 2 bulan sembuh, tapi dia belum nyaur-nyaur juga, meninggal. Maka berarti terhitung hutang puasa Ramadan satu bulan penuh. Nah, di sinilah ikhwani fillah wali dari si mayit ini dianjurkan untuk apa? Menyaur puasanya si mayit. Itu disyariatkan. Nah, dan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dainullah ahaqqu bil qadha. Hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Makanya termasuk kebaktian dari apa anak keluarga ketika ada orang tuanya yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa untuk memuasakannya dan boleh dibagi oleh anggota keluarga tersebut. Nah, berapa hari sehingga genap 1 bulan. Dan terjadi khilaf apakah boleh, nah misalnya dibagi 4 orang dan puasa pada 1 hari itu. Nah, misalnya pada hari Senin ini 4 orang berpuasa, apakah dihitung 4 atau 1 hari saja, ini khilaf. Dan ahsannya ikhwan fillah untuk masalah memuasakan hutang pada si mayit, untuk apa? Untuk harinya berbeda-beda sehingga tidak ada khilaf. Seandainya dibagi misalnya oleh 5 orang 30 hari. Naam, sudah kita naam untuk bakti untuk orang tua kita. Kalau saya tok 30 hari ya berat. Kita bagi untuk 5 orang berarti berapa hari? 6 hari misalnya. Nah, usahakan misalnya orang pertama 6 hari. Naam sudah. Kemudian hari berikutnya orang yang kedua. Jangan sampai apa? Pada 1 hari ini 5 orang itu langsung apa? Puasa. Padanya khilaf memang ikhwani fillah, tapi jalan keluar untuk keluar dari khilaf tadi. Karena harinya berbeda-beda, insyaallah lebih apa selamat untuk dihitung. Nah, telah menggugurkan hutang puasa orang yang meninggal tadi. Ini untuk puasa yang sifatnya apa? Sifatnya tadi hutang puasa dari orang yang telah meninggal. Adapun kemudian seorang berpuasa sunnah, puasa sunnah meniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, maka ini kita tidak mendapati dalil yang sahih padanya. Kemudian Abdulil Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, walakin laisa fis sadaqati ikhtilaf. Akan tetapi tidak ada pada permasalahan sadaqah itu ikhtilaf. Maka beliau sebutkan sebagai faedah. Juga apa sebagai bimbingan untuk kita ikhwani fillah ketika ditanya tentang suatu hal. Kemudian telah memberikan jawaban dan dia ingat di sana ada perkara lain yang memiliki kesesuaian. Maka sekiranya disebutkan mimba bil faedah untuk melengkapkan faedah. Ketika ditanya hadis tersebut berhubungan dengan amalan-amalan yang dikirimkan pahalanya untuk si mayit, ternyata yang disebutkan dalam hadis itu lemah, yaitu salat untuk mayit, puasa untuk mayit, selain puasa yang tadi sifatnya apa hutang dari si mayit. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak satu hal yang terjadi nama ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu apa? Bersedekah untuk mayit. Sedekah untuk mayit ikhwan fillah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bila khilafin bainal muslimin. Tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin tentang sampainya pahala dari apa sedekah tersebut kepada si mayit. Baik. Sehingga ini jelas. Seorang ingin bersedekah kemudian meniatkan sedekahnya untuk si mayit, maka itu sah-sah saja, diperbolehkan. Yang terjadi khilaf ikhwan fillah untuk amalan-amalan yang lain. Seperti salat, puasa, kemudian yang masyhur juga pembahasannya adalah qiraatul Quran. Mengenai salat dan puasa kita telah lewati tadi. Sekarang masalah qiraatul Quran, membacakan Al-Quran, apakah pahalanya sampai kepada mayit? Ini terjadi khilaf yang kuat. Dan perlu diketahui sebagai faedah, Imam Nawawi rahimahullahu taala ikhwan dalam syarah menegaskan, wa amma qiraatul Quran fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Dan ini butuh untuk kita ingat. Kenapa? Karena orang-orang yang menisbahkan kepada madhab Syafi'i, mereka paling getol, paling semangat untuk beramal ini, mengirim bacaan Al-Quran, baik itu Yasin maupun tadarus Al-Quran sampai 7 kali khatam misalnya. Kalau orang kaya mungkin 7 kali khatam. Yang mati kaya ini bisa bayari orang-orang yang tadarus di rumahnya sampai hari ke-7 misalnya. Ngajak 30 orang, satu orang disuruh 1 juz. 100 ribu. Nah, taib 7 kali khatam, 7 kali. Nah, apakah yang seperti itu masyru'? Perhatikan, ini madhab Syafi'i akhwan. Kata Imam Nawawi, adapun bacaan Al-Quran, fal masyhuru min madhabi Syafi'i, maka yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i, annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Bahwasanya pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Taib. Kemudian waqala ba'du ashabi yasilu thawabuha ilal mayit. Sebagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan sampai pahalanya kepada mayit. Jadi kalau Imam Syafi'i sendiri tidak meyakini itu, akhwat. Yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i, beliau meyakini tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dan ini yang rajih, yang ditukung oleh dalil-dalil yang lain, akhwan. Nah, kenapa? Karena asalnya perlu kita ketahui berhubungan dengan masalah amalan. Pahala amalan, akhwan, hukum asalnya bahwasanya pahala amalan itu akan dirasakan oleh orang yang mengamalkan itu sendiri. Dalilnya apa dalilnya? Endak Zaid? Bahwasanya amalan itu hanya akan dirasakan pahalanya untuk diri sendiri, ini pada asalnya. Adapun mayit, yaitu mereka merasakan amalan mereka sendiri-sendiri yang dulu telah dikerjakan ketika di dunia. Nah, ahsanta, dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang itu balasan kecuali apa yang dia usahakan di dunia. Tidak ada ganjaran yang didapat kecuali apa yang dulu telah dia usahakan di dunia, di surat An-Najm ayat 39. Maka ini hukum asalnya. Juga ditambah lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Apabila anak Adam mati, maka terputus amalannya. Ini hukum asal. Kemudian dikecualikan illa min salas, kecuali dari 3 saja. Sedaqatin jariyah, sedekah yang jariyah yang mengalir terus pahalanya. Kenapa? Karena apa yang disedekahkan tersebut dipakai terus oleh kaum muslimin. Itu waqaf. Aw ilmun yuntafa'u biha, atau ilmu yang diambil kemanfaatan. Dia mengajarkan ilmu kemudian diambil kemanfaatan terus oleh orang-orang yang mengambilnya secara berantai. Kemudian awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Doa anak saleh ini juga Juga pahala yang akan mengalir sampai kepada orang tuanya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya asal dari amalan itu untuk sendiri-sendiri. Kecuali yang datang dalil menunjukkan sampainya amalan tersebut kepada mayit. Baik. Selain hadis ini, akhwani fillah, datang beberapa hadis yang lain yang menunjukkan ada amalan yang memang bisa bermanfaat bagi mayit selain yang disebutkan tadi. Adapun sedekah, na'am, maka apa? Maka telah jelas. Tidak ada khilaf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Kemudian amalan yang lain yaitu al-idqu, ikhwan. Pembebasan budak. Al-idqu masuk sebenarnya dalam keumuman apa? Sedekah, ya tidak? Masuk dalam keumuman sedekah. Karena dia bersedekah kepada si budak sehingga dia bisa merdeka. Kemudian al-hajju, haji. Ini juga datang, na'am, nas, seseorang boleh menghajikan orang yang telah mati. Misalnya, na'am, orang tua seseorang telah meninggal dan dulu belum berhaji. Kemudian si anak ini diberi kemudahan setelah berhaji untuk dirinya sendiri, kemudian bisa berhaji lagi, dia boleh untuk meniatkan haji yang kedua ini untuk menghajikan orang tuanya. Nah, boleh. Tapi satu saja, tidak boleh satu kali haji. Nah, untuk dua orang tua, tidak boleh. Tidak bisa. Nah. Kemudian puasa tadi untuk apa? Khusus puasa apa? Puasa menyaur hutang si mayit. Kemudian doa. Taib, doa. Adapun doa jelas. Nah, doa kita mendoakan orang yang telah meninggal. Telah datang banyak dalil. Nah, di antara dalil yang paling jelas adalah salat jenazah, karena ini doa untuk mayit. Untuk apa? Nah, kita diperintahkan menunaikan salat yang padanya doa untuk mayat kalau tidak sampai pahalanya. Baik, adapun yang lainnya ikhwan fillah yang tidak datang dalil padanya, maka kita tidak bisa menetapkan bahwasanya itu sampai, di antaranya membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian amalan-amalan yang lain. Dan kita tidak boleh untuk mengkiaskan dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini masalah ibadah berhubungan dengan pahala yang sifatnya ghaib. Dan kita tidak mendapati amalan para salaf mereka ketika beribadah membaca Al-Quran diniatkan ila hadrati nabiyina, na'am, kalau ila ruhi, na'am, almarhum, dan seterusnya, siapa fulan ibn fulan disebutkan Al-Fatihah. Ini tidak ada pengiriman Al-Fatihah untuk mereka atau pengiriman surat Yasin untuk mereka. Ini tidak dikenal dari zaman Nabi, kemudian juga zaman sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bahkan sekali lagi Imam Syafi'i sendiri saja yang banyak madhabnya dianut oleh manusia atau masyarakat di negeri kita, beliau menyatakan yang masyhur apa? Tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Sehingga tidak ada faedahnya. Karena itulah membaca Al-Quran ya niatkan untuk diri sendiri. Niatkan untuk diri sendiri. Taib. Ini yang rajih, ikhwan. Dan sebagai faedah juga, antum harus tahu bahwasanya di sana ada ulama ahli sunnah yang membahas hal ini, ikhwan fillah, dan kemudian merajihkan bahwasanya semua amalan itu bisa sampai pahalanya kepada mayit. Bahkan beliau menjelaskan secara panjang lebar, ikhwan, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Qayyim dalam masalah ini membahas dengan panjang lebar dan merajihkan tentang apa sampainya semua amalan, ya semua jenis amalan kepada si mayit kalau diniatkan. Tapi ini pendapat yang marjuh. Nah, pendapat yang marjuh. Sebagaimana dikatakan likulli jawadin kabwah. Setiap kuda-kuda yang terengginas, yang pandai berlari, mesti suatu saat akan terjerembab. Itulah manusia. Kita ketahui Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bagaimana beliau dalam apa membahas suatu masail baik akidah maupun fikhiyah memiliki apa kekokohan. Tapi yang namanya manusia terkadang keliru dalam memilih suatu pendapat, dan termasuk di antara yang keliru pada permasalahan ini. Diingat-ingat. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.